dada padat kupang megat harap panas sare tukar horeng piras suara janji ngolembar aduh mata ajar arek nikah emang hayang hirup babarannya goreng lurah sekar ngan pangolowan jang dipun nyaya nyapin.